عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadith rahimahullahu taala, bab yang ke-52 dari kitab Al-Adhan. Bab yang ke-52 dari kitab Al-Adhan, halaman 239. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, babu mata yasjudu man khalfal imam. Babu mata yasjudu man khalfal imam. Kapan orang yang di belakang imam itu sujud? Mata yasjudu man khalfal imam. Kapan orang yang berada di belakang imam sujud? Ini bab. Sebelumnya beliau menukilkan perkataan Anas. Qala Anas, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fa idza sajada fasjudu. Bunyi bab ini adalah panduan bagi makmum kapan mulai bergerak. Ya, kapan dia mulai takbir, kapan dia mulai ruku, kapan dia, ini panduan secara umum, padahal meskipun hadisnya hanya untuk salah satu dari rukun salat yaitu sujud, sebagaimana yang dinukilkan dari perkataan Anas tadi, idza sajada fa idza sajada fasjudu. Ya, kata Anas, maka apabila dia sujud, maksudnya imam, maka sujudlah kalian makmum. Maksudnya ketika dia sudah sampai sujud, karena ketika berpindah kan belum sujud. Ya. Kalau sujud itu artinya apa? Meletakkan wajah di tempat, ya, di tempat sujud, itu yang sujud. Ya. Nanti akan kita dapatkan hadisnya. Yang makna dari sujud adalah ketika seseorang menundukkan, ya, organ tubuhnya, kemudian meletakkan di lantai wajahnya, jidatnya, wajahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, saya disuruh sujud menggunakan tujuh tulang. Ya. Tujuh tulang ini, inilah organ atau struktur wudu kita, sujud kita. Dengan tujuh tulang, yaitu tulang jidat, tulang kening, kemudian bersamaan dengan itu satu, dalam satunya, dalam yang pertama ini termasuk tulang hidung, ya, tulang hidung dengan kening satu, ya, kemudian telapak tangan yang disentuhkan, berarti ditekankan, diletakkan menyentuh lantai, kemudian dua lutut, kemudian dua kaki, maksudnya ujung-ujung kaki. Inilah tujuh tujuh organ atau tulang yang mesti kita tempelkan di lantai ketika kita sujud. Ini yang maksud dengan sujud. Apabila imam itu sujud, maka sujudlah kalian pada makmum. Bukan hendak sujud, tetapi ketika mereka sudah sujud. Ini gerakan yang ditekankan oleh, yang tekankan sekali oleh oleh hadis. Sementara bunyi babnya adalah umum. Kapan makmum itu bergerak mengikuti imam? Ya. Kapan makmum itu bergerak mengikuti imam? Di sini diungkapkan dengan sujud, tetapi semua masuk. Kapan dia takbir? Tentu setelah imam takbir. Ya. Setelah selesai imam takbir. Kemudian kapan dia ruku? Kapan dia bangkit dari ruku? Kapan dia sujud? Kapan bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud? Kapan sujud lagi? Kapan dia bangkit naik ke rakaat kedua? Jawabannya apa? Ini dia. Jawabannya adalah setelah imam melakukannya. Setelah imam melakukannya. Dan setelah tanpa yang sebagaimana yang telah kita pelajari dalam bab innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, yaitu tanpa ada musabaqah mendahului, muqaranah atau muwafaqah beriringan sama ya serentak, kemudian mukhalafah ya mukhalafah yaitu dia di belakang, belakangnya sangat lama. Ini yang bertentangan. Yang dituju oleh bab kita ini adalah mutaba'ah. Yang dituju oleh bab kita ini adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti imam tanpa ada musabaqah mendahului, tanpa ada muqaranah atau muwafaqah bersamaan serentak, dan tanpa ada mukhalafah lambat jauh setelah selesai imam ya. Kemudian yang benar adalah mutaba'ah, mengikuti setelah, persis setelah imam sampai atau setelah imam melakukannya, makmum melakukannya. Ya. Setelah imam melakukannya, setelah imam dalam hadis ini, ketika imam sudah meletakkan gojahnya di lantai, makmum berangkat. Ya. Makmum mulai bergerak menuju sujud tersebut. Inilah bab ini. Ya. Sementara perkataan Anas tadi, ini adalah potongan dari hadis. Ya. Potongan dari hadis yang ada pada bab sebelumnya. Fa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Ya. Kemudian mari kita baca hadisnya 690. Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil hadis rahimahullahu taala berkata, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Sufyana qala haddatsani Abu Ishaq قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. Sampai di situ cerita Al-Bara. Kemudian حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. Ini dua sanad dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini, hadis Al-Bara' ibnu Azib. Hadis Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu ta'ala an. Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhuma. Dia bersama ayahnya sahabat Nabi SAW. Al-Bara' ibnu Azib diriwayatkan darinya oleh Abdullah ibnu Yazid. Dia adalah Al-Khatmi. Al-Khatmi. Di berbeda pendapat para ulama apakah dia sahabat atau tidak. Ada mengatakan dia sahabat, ada mengatakan dia tidak sahabat. Ya, Abdullah ibn Yazid Al-Khatmi ini yang bercerita tentang yang menyampaikan hadis ini dari Al-Bara, dari Bara ibn Azib. Ya. Perkataan Abdullah ibn Yazid wa huwa ghairu kadzub. Wa huwa ghairu kadzub. Dan dia tidaklah pendusta. Ya. Wa huwa ghairu kadzub. Haddatsani al-Bara' wa huwa ghairu kadzub. menyampaikan kepadaku, kata siapa? Abdullah ibn Yazid. Siapa yang menyampaikan? Sahabat Nabi Al-Bara ibn Azib. Dan dia, kata Abdullah, Al-Bara ini tidaklah pendusta. Kata-kata tidaklah pendusta ini bukan lafaz ta'dil. Kalau dalam ilmu hadis, bukan lafaz ta'dil. Bukan tujuannya memberi penilaian kepada sahabat ini. Karena sahabat tidak perlu penilaian. Sahabat, kalau sudah dia sebagai seorang sahabat, maka tidak perlu dikatakan thiqah, terpercaya, soduk. Ya. Tidak perlu ada hukum seperti ini, karena mereka sudah adil. Mereka sudah adil, karena Allah yang telah mengadili atau yang menyatakan mereka adil. Nabi SAW yang menyatakan mereka adil. Maka tidak perlu lafaz wa huwa ghairu kadhu. Ya, dia bukan lafaz untuk menilai derajat seorang perawi. Al-Bara' bin Azib tidak butuh kata-kata ini. Lalu apa makna dari wa huwa ghairu kadhu? Dia bukan seorang pendusta, maksudnya adalah menegaskan berita. Bukan menilai perawi, tetapi menegaskan berita. Ya. Bukan memberikan penilaian bahwa perawi ini, menurut penilaian saya perawi ini saduq atau perawi ini tidak pendusta. Bukan itu maksudnya. Karena sahabat itu sudah tidak perlu sebenarnya. Makanya dalam biografi para sahabat, dalam kitab-kitab biografi para sahabat, para ulama itu, para perawi hadis, ketika ada sahabat, mereka tinggal mengatakan dia seorang sahabat. Tidak ada siqah, tidak ada kata-kata yang lain, siqatun siqah, siqatun thabtun, atau min awthaqin nas. Tidak ada kata-kata itu. Ini tingkatan tertinggi daripada dalam nilai-nilai rapot pada perawi hadis. Awthaqun nas, siqatun thabtun, siqatun siqah. Ya. Ini nilai-nilai tertingginya. Ini komlot ini untuk seorang perawi hadis, penilaian seperti itu. Jadi, tetapi kalau pesahabat tidak perlu. Para sahabat itu cukup dengan mengatakan dia sahabat, selesai. Ya. Lalu apa maksudnya di sini? Itu yang tadi kita ingin sampaikan. Bahwa maksud dari kata-kata dia bukan seorang pendusta adalah menegaskan berita. Menegaskan berita kepada murid-murid mereka seperti halnya dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, para sahabat kepada Nabi. Tidakkah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an ketika menyampaikan berita hadis yang berkenaan dengan perkara yang tidak nampak oleh mata manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu tentang proses janin dalam rahim, ya, pembentukan janin dalam rahim, bagaimana prosesnya, perkembangannya, itu semua kan berita yang belum tidak nampak oleh mereka. Ya. Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ya, wa huwa as-sadiqul masduq, dan dia terpercaya dan dipercayai. Sebenarnya kata-kata ini tidak memberikan penilaian kepada Nabi, karena Nabi SAW min asdaqin nas, manusia yang paling terpercaya, bahkan digelari dengan al-amin. Ya. Lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk menegaskan hadis berita, untuk menekankan berita. Jadi ini yang dimaksud oleh Abdullah ibn Yazid ketika mengatakan, menyampaikan kepadaku Bara, dan dia tidaklah pendusta. Bukan berarti ada sahabat yang pendusta. Tidak ada. Sahabat itu semuanya adil. Ya. Sahabat itu semuanya adil. Dan Allah SWT tahu isi hati mereka. Ya. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah SWT memuji mereka. Bahwa mereka orang yang jujur. Mereka orang yang beriman. Mereka tidak ada yang menyembunyikan keimanan para sahabat Nabi. Ini di luar munafikin. Ya. Munafikin sudah diketahui dan mereka sudah diturunkan surat khusus oleh Allah, ayat-ayat yang banyak oleh Allah tentang mereka. Yang dimaksud dengan para sahabat itu yang bersahabat dalam keadaan beriman. Ya, beriman kepada Nabi, bukan beriman secara zahir, yaitu orang-orang munafikin. Jadi mereka terpercaya. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa mereka tidak pendusta. Tidak perlu dikatakan mereka thiqah. Tidak perlu dikatakan mereka min awthaqin nas, manusia yang terpercaya sekali. Atau mereka thiqatun thiqah, terpercaya, terpercaya. Atau thiqatun thabtun, terpercaya dan sangat kuat. Tidak perlu ini untuk seorang sahabat. Jadi jangan dipahami bahwa al-bara ini adalah seorang yang jujur dan tidak pendusta karena kata-kata wa huwa ghairu kadzub. Ya. Sementara yang lain atau ada sahabat itu yang perawi hadis yang pendusta, tidak ada. Ya. Ini yang perlu kita tekankan. Kemudian qala, bunyi hadisnya Al-Bara bin Azib bercerita, kana Rasulullah SAW idza qala, adalah Nabi SAW apabila ia mengatakan sami Allahu liman hamidah, berarti bangkit dari ruku. Ya. Nabi SAW ketika bangkit dari ruku selesai berarti. Ya. Kemudian ketika sudah sampai selesai dari rukun, bangkit dari rukun ini, dia kan sujud. Setelah bangkit dari rukun, sujud. Nah, ini yang diceritakan oleh Al-Bara, yaitu sujudnya. Bukan bangkitnya, sujudnya. Lam yahni ahadun minna zahrahu, tidaklah seorang pun dari kami membungkukkan punggungnya. Ya, membungkukkan punggungnya hatta yaqa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajida, sampai Nabi SAW benar-benar sujud. Ya, baru mulai mereka bungkukkan untuk ikut sujud. Yaitu Nabi SAW ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti dia sudah sampai ke rukun, bangkit dari rukuk. Dan ini tidak diceritakan oleh Anas, oleh Al-Bara bin Azib. Tetapi dia sekarang bercerita tentang sujud. Karena jarak antara rukun berdiri dengan sujud ini jauh. Itu yang paling jauh ya. Jarak antara bangkit, rukun bangkit dari ruku, ini rukun tersendiri, dengan sujud itu jaraknya jauh. Berbeda dengan ruku ke bangkit. Kan separoh itu. Ya, ruku bangkit. Antara sujud dengan duduk dan antara sujud ini tidak terlalu jauh. Tapi antara antara berdiri dari bangkit dan rukuk dengan sujud ini jaraknya jauh. Nah, ini yang sangat ditekankan oleh beliau. Nabi SAW, kami tidaklah seorang pun dari kami yang membungkukkan badannya. Berarti apa? Tetap dalam posisi berdiri lurus. Ya. Sementara Nabi sudah mulai berpindah. Baru kami mulai membungkukkan badan untuk berangkat sujud setelah Nabi SAW sujud. Berarti sudah berada dalam posisi sujud. Ya, barulah mereka mulai membungkukkan badannya. Thumma naqa'u sujudan ba'dah. Setelah kami melihat Nabi sudah sujud, barulah kami sujud setelahnya. Nah, inilah bunyi hadisnya yang kesimpulannya bahwa gerakan makmum ketika berimaman dengan imam, mengikuti imam, adalah setelah imam melakukan rukun. Bukan ketika hendak beranjak. Ya, ketika dia mulai bergerak untuk sujud, kan belum sujudnya. Ya, berarti belum sujud, belum mulai kita melakukannya. Ketika dia baru mengangkat tangan Allahu Akbar, kita sudah Allahu Akbar. Nanti beriringan namanya. Ya, ketika dia Allah, kita sudah mulai pula mengangkat. Ini beriringan. Ya. Tapi kalau dia Allahu Akbar, berarti kita mulai takbir. Idza kabbara fakabbiru. Apabila dia sudah takbir, bukan saat takbir, tetapi sudah takbir. Allahu Akbar. Nah, kita takbir Allahu Akbar. Idza raka'a, apabila dia sudah ruku, bukan bergerak ruku, tapi sudah ruku. Apabila dia ruku, maka rukuklah. Apabila dia bangkit dari ruku, maka bangkitlah. Ya. Apabila dia bangkit dari rukuknya, berarti sudah berdiri, maka bangkitlah. Kemudian apabila dia sujud, maka sujudlah. Persis dengan hadis kita sekarang ini, yaitu mengikuti gerakan imam setelah dia melakukannya, melakukan gerakan-gerakan salat. Kemudian Imam Bukhari membawakan sanad yang lain. Haddatsana Abu Nu'aim an Sufyan an Abi Ishaq nahwahu bihadha. Kemudian menyampaikan kepadaku Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Ya. Al-Fadl bin Dukain ini gurunya Imam Bukhari. Kemudian dari Sufyan dari Abu Ishaq, ya, As-Sabi'i rahimahullahu taala, dan bunyi hadisnya sama. Inilah hadisnya dan itulah tuntunannya. Ya, tentunya adalah mutaba'ah, ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi. Sementara yang diingatkan oleh Nabi SAW dan oleh para ulama adalah jangan sampai kita musabaqah karena yang membatalkan sholat. Nanti bab sebelah selanjutnya ada yang berkenaan dengan musabaqah ini, yang mendahului imam, atau muqaranah, yaitu muwafaqah dalam istilah kita yang pada pertemuan yang lalu, muwafaqah yaitu serentak, serentak sama. Kemudian yang ketiga yang terlarang adalah mukhalafah, yaitu bergeraknya setelah lama sekali imam melakukan rukun tersebut. Imam itu sudah hampir pindah dari rukun yang ditinggalkannya, sementara makmum baru menuju imam rukun tersebut. Imam sudah hampir duduk di antara dua sujud, sudah mulai mengangkat kepalanya, tiba-tiba makmum dari atas menuju sujud. Ini mukhalafah namanya. Mukhalafah sama sekali tidak dibenarkan dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah kandungan dari bab yang sekarang ini. Ya. Dan ditekankan sekali dalam riwayat-riwayat yang banyak bahwa para sahabat itu bercerita, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah fakana an-nasu yad'una ru'usahum qabla an yad'a ra'sahu. Ya, di munculnya riwayat ini dari Al-Bara bin Azib, yaitu ketika dia suatu saat salat di Kufa, kemudian dia melihat banyaknya kesalahan orang sudah mulai mengangkat kepalanya padahal imam belum mengangkat kepalanya dari sujud, dan ada orang yang meletakkan kepalanya sujud, ya, sebelum imam, ya, walaupun mungkin dalam ini yang mukarana tadi, dia sudah meletakkan kepala, tiba-tiba setelahnya baru imam. Ini menunjukkan dia kalau tidak dikatakan musabaqah, tetapi dia mukarana, serentak dengan imam mulai bergeraknya. Nanti ketika imam lambat gerakannya, dia cepat. Apalagi kalau imamnya itu sujudnya itu mendahulukan lutut turunnya daripada tangan, ya tentu lebih lambat daripada makmum ini. Ketika dia mulai bergeraknya hampir sama. Imam sudah mulai begini, dia juga seperti itu, walaupun dia merasa itu akan mengikuti juga. Bukan itu yang maksudnya mengikuti. Mengikuti adalah ketika imam sudah sampai ke rukun yang dituju, baru kita ikuti. Bukan pada posisi dia mengikuti bergerak, dia kita mulai bergerak. Karena nanti apa yang akibatnya? Akibatnya ketika gerakan imam itu lambat, kita cepat, duluan kita. Ini yang dimaksud oleh yang kejadiannya di Kufa itu. Al-Bara bin Azib melihat bahwa orang ketika sujudnya, ya, lebih dahulu dia meletakkan wajahnya di lantai daripada imam. Bukan lebih dahulu bergerak dari imam, tapi meletakkan mulai sujudnya, meletakkan wajah di lantai, ternyata dia duluan, walaupun ketika dia mulai bergerak, duluan imam. Ya. Inilah resikonya ketika yang kita pahami adalah mulai bergerak. Tapi kalau kita pahami adalah ketika imam sampai ke rukun, kita malu bergerak, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Jadi mengikutinya itu maksudnya adalah mengikuti ketika imam sudah sampai ke rukun, kita mulai bergerak. Imam sudah ruku, kita ruku. Imam sudah sujud, kita sujud. Imam sudah bangkit dari ruku, kita bangkit. Imam sudah bangkit dari duduk dari sujud, untuk duduk di antara dua sujud, kita baru bangkit. Bukan mulai bergerak, saya akan mengikuti. Iya, memang Anda mengikutinya. Ketika imam mulai bergerak, Anda juga mulai bergerak. Ternyata imamnya sudah tua, lambat gerakannya. Sementara Anda masih segar bugar, masih muda. Anda dulukan tangan dulu, sementara imam dulukan lutut dulu. Mana yang lebih cepat? Coba. Berpacu, siapa yang lebih cepat? Yang mendahulukan lutut turunnya atau yang mendulukan tangan? Saya rasa yang mendulukan tangan karena gerakannya lebih cepat. Yang di atas dulu ke bawah baru apa? Ini, makanya ketika sampai ke sujud, mulai sujudnya, biasanya yang cepat ini yang lebih dahulu. Dia dulu meletakkan kepala di lantai, sementara imam setelahnya. Nah, ini penyimpangan, ini termasuk dalam konteks hadis berbab yang setelah ini. Ini yang harus kita waspadai. Jadi yang harus kita ambil dari hadis ini apa? Mengikuti imam itu maksudnya setelah imam melakukan rukun, kita baru mengikutinya. Bukan ketika imam mulai bergerak menuju rukun baru kita mengiringinya, enggak. Ya, itu bukan yang dimaksud. Seperti yang ditegaskan sekali oleh Al-Bara, kami tidak membungkukkan, tidak seorang pun kami membungkukkan badan kami sampai kami melihat Nabi SAW meletakkan keningnya di lantai. Baru mulai. Dan ini patokannya karena kenapa? Karena jaraknya lama. Ya. Jaraknya lama berarti mereka berdirinya lama. Kalau rukuk kalau berdiri ke rukuk kan enggak terlalu lama. Ya. Enggak terlalu lama. Jadi termasuk itu juga, tetapi patokannya yang paling besar adalah ketika imam menuju rukuk, menuju sujud, sementara makmum tetap berdiri. Baru setelah imamnya meletakkan keningnya di lantai, baru makmum membungkukkan badannya menuju apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh imam. Nah, ini patokannya, dan ini yang harus kita pahami. Begitu juga ketika takbir, takbiratul ihram, ya. Ya, imam Allahu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Karena ini yang masuk dengan idza kabbara fakabbiru. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Allahu Akbar. Ini juga yang memberikan tuntunan bahwa lafaz takbiratul ihram itu jangan dipanjangkan. Tidak sabar makmumnya. Ya. Ini panjangan. Nanti makmumnya juga mengiringi. Karena ada yang membaca takbiratul ihram itu panjang sekali. Ada sekitar 20 detik, 25 detik. Ya. Allah. Ya ada ya? Ada? Ada. Jadi imam makmum belakang tidak sabar. Ya. Dia belum selesai takbir, makmum sudah ikutinya. Gimana lah makan ini? Tapi kalau Allahu Akbar, selesai. Ya. Sehingga apa yang dilarang oleh Nabi tidak dilanggar atau tidak ditentang dengan melakukannya. Inilah tuntunan dalam mengikuti imam. Mata yasjudu man khalfal imam. Kapan sujudnya orang yang di belakang imam? Ya. Kapan sujudnya? Ketika imam sudah sujud. Kapan bergerak sujud? Ketika imam sudah sujud. Ya. Dan ini panduannya, yang lainnya sama. Ya. Kenapa ditekankan sekali sujud? Karena jarak perpindahan dari berdiri ke sujud ini ya, 90 derajat ya. Iya kan? 90 derajat. Ini yang terpanjang. Maaf, bukannya. Pokoknya yang terpanjang dari berdiri ke rukuk, dari duduk dan dari sujud ke sujud, ini yang terpanjang, yang terlama jaraknya untuk bergeraknya, itu yang terlama. Ya. Nah, itu yang dijadikan patokan. Nah, ini harus juga ikuti walaupun Anda lama menunggunya, ya. Tetap Anda jangan mulai melakukannya sampai imam sudah sampai ke rukun yang ditujunya. Ini mudah-mudahan bisa kita pahami semua dan tinggal mempraktekkannya dalam ibadah kita yang 5 kali sehari semalam kita berjamaah bersama imam. Bab yang berikutnya, 53, ini yang menentang tuntunan pada bab 52 tadi. Bab ithm atau ithmi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Bab dosa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Ya, mengangkat kepalanya sebelum imam. Apa dosanya? Ancamannya sangat kerasnya. Berarti mengangkat kepala dari sujud. Kalau tadi menuju atau mengikuti imam ketika hendak berangkat sujud, yaitu ketika imam sudah sampai sujud baru makmum berangkat menuju sujud. Sekarang ini dia mengangkat kepalanya lebih dahulu daripada imam. Ya, lebih dahulu daripada imam. Man ismi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam, yaitu ketika bangkit dari sujud. Apa dosanya? Ini yang ada dalam hadis 691. Al-Imamul Bukhari Amirul Mukminin fil hadis rahimahullahu taala berkata, haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Syu'bah an Muhammad bin Ziyad سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Dan ini hadisnya, ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al Allahu suratahu surata himar. Ini bunyi hadis Nabi SAW. Tidakkah ya, salah seorang dari kamu khawatir, takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam bangkit, mulai menuju berdiri dari sujud, ternyata dia sebelum imam. Tidakkah ia takut? Takut dari apa? Ayyaja'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, dikutuk oleh Allah. Yaitu dirubah bentuknya. Bisa terjadi manusia berubah jadi makhluk lain dari hewan, ada. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu umat secara umum ya, sekaligus dirubah bentuknya oleh Allah menjadi kera dan monyet, menjadi kera dan babi. Kiradatan wa khanazir. Ya. Satu umat yang berada di pinggir lautan. Ya. Yang Allah SWT memberikan ujian kepada mereka untuk tidak, larangan untuk tidak memancing ikan, menangkap ikan di hari Sabtu. Ya. Ternyata ikan yang di hari Sabtu itu luar biasa, banyaknya di hari yang lain sedikit sekali. Maka bisa jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di hari Sabtunya sangat banyak dan mudah ditangkap. Akhirnya mereka sebagian, bukan semua, sebagian dari umat ini yang berada di pinggir laut ini, para nelayan ya, berupaya untuk melakukan makar. Kita akan bisa dapat ikan dari Sabtu ini. Caranya bagaimana? Ya, agar kita tidak melanggar larangan Allah ya, dibuatlah rekayasa manipulasi larangan. Dipasangnya penangkap ikan di hari Jumat, kan bukan terlarang, dan nanti diambilnya pada hari Ahad, bebas, tidak melanggar. Tapi mereka kan menipu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Mereka niatnya tidak ini yang tidak mengagungkan syiar Allah, larangan dan perintah Allah tidak diagungkan. Berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Para sahabat, orang yang paling jauh, ini juga kemuliaan para sahabatnya yang tadi sempat kita ceritakan, bahwa mereka adalah manusia yang sudah ditetapkan sebagai manusia yang adil oleh Allah dan Rasulnya. Tidak perlu dikatakan sahabat ini thiqah, terpercaya, tidak. Karena statusnya sebagai sahabat itu sudah nilai yang tidak bisa dicapai oleh penilaian manusia. Manusia yang berinya nilai, siapa yang nilai? Karena Allah yang memberikan mereka nilai. Ya. Bahwa ketika dilakukan hal yang sama oleh Allah kepada mereka, ternyata mereka sangat jauh dari melanggar larangan Allah. Ketika berangkat dari Mekah, dari Madinah ke Mekah untuk haji, mereka dalam keadaan, untuk umrah ya, mereka dalam keadaan ihram tidak boleh memburu hewan buruan darat. Ya. Orang yang sedang ihram tidak boleh memburu hewan buruan darat. Ternyata dalam perjalanan mereka yang sangat butuh makanan, ya, butuh daging. Ya, perjalanan bukan perjalanan yang 1-2 kilo, ratusan kilo. Ya. Hewan-hewan itu sangat mudah dan banyak sekali, jinak. Hewan liar jadi jinak. Berkeliaran di tempat-tempat mereka singgah. Dalam perjalanan nampaklah rusa, nampak kijang padang pasir ya, oleh mereka. Ya. Tapi mereka tidak ada tertarik untuk memburunya. Bahkan dalam sebagian riwayat hadis ya, ketika ada yang memburunya dari orang yang bukan muhrim, tidak sedang ihram, kemudian memberikan kepada mereka sebagian sebagai hadiah, mereka masih ragu, ya, ini halal untuk kita atau tidak? Ya. Bayangkan orang yang memburunya adalah bukan tidak muhrim dia, bebas mereka menangkapnya, tapi ketika diberi kepada mereka sebagai hadiah oleh pemburu tadi, mereka tetap merasa khawatir sampai mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah halal bagi kami hewan buruan yang diburu oleh orang yang sedang yang tidak ihram kemudian memberikan kami hadiah? Kata Nabi SAW, halal bila kalian tidak membantunya ya. Halal apabila kalian tidak membantunya. Membantunya misalnya ketika mereka nonton, sedang pemburu itu tidak tahu kemana larinya hewan buruan tersebut, kemudian kata, oh di sana dia, kata yang sedang ihram ini. Nah ini tidak dibenarkan. Ya. Sampai sebegitu ketatnya mereka menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan umat tadi, ya. Mereka justru mencari cara bagaimana ikan banyak dapat dan mereka seakan-akan tidak melanggar. Ya. Akhirnya orang yang mereka ini terjadi terbagi tiga kelompok. Yang pertama pelaku, yang kedua yang diam dan merasa masing-masing lah urusan masing-masing. Silakan mereka melakukan dan mereka tidak mau peduli. Yang ketiga yang memberi nasihat. Kelompok pertama dengan kelompok kedua dikutuk oleh Allah jadi kera dan babi. Ya. Kata Ibn Kathir. Sementara yang memberi nasihat selamat. Nah ini manfaat dan faedah dari menegakkan dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar. Menyelamatkan dari hukuman. Ya. Jadi Allah mengutuk mereka. Ya. Mengutuk mereka, habis semuanya. Besoknya, mereka menyadari mereka manusia, tapi terlihatnya hewan. Besok harinya, ketika mereka sudah mulai beraktivitas, mereka saling heran. Ini kok saya, kawan saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, kok jadi apa? Kok jadi kera, kok jadi babi? Ya. Sangat mudah bagi Allah untuk merubah bentuk mereka. Dan ini yang zahir hadis sekarang ini, ketika orang memulai mengangkat kepalanya untuk bangkit dari sujud menuju berdiri, ternyata dia lebih dahuluan daripada imam dengan sengaja. Tidakkah ia khawatir nanti setelah sampai di atas kepalanya berubah jadi kepala keledai? Ya. Ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa itu dosa besar. Dosa besar. Ini sekarang disepele, ini yang sangat disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Menganggap ini remeh, padahal Nabi SAW mengutuknya, ya, memberikan ancaman bahwa Allah akan merubah bentuknya. Ini penafsiran secara zahir yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, bahwa bukan tidak mungkin kejadiannya nyata. Karena memang sudah banyak umat-umat, dan bahkan di antara umat Nabi Muhammad juga ada yang dalam sebagian riwayat dirubah jadi hewan lain. Ya, dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bukan tidak suatu yang hal yang mustahil. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa ini hanya sebatas perumpamaan. Ya, ya himar itu hewan percontohan untuk hewan untuk orang, untuk sesuatu yang dungu, bodoh. Ya. Makanya Allah berikan perumpamaan dengan keledai. Umat yang diberikan Taurat tapi mereka tidak mengambil manfaat darinya. Seperti dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, matalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ya. Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Ya. Itu Taurat. Taurat itu ilmu dalamnya. Hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Tetapi mereka tidak mau mengambil manfaat. Mereka punya, tetapi mereka tidak ada manfaatnya. Hanya sebatas kepemilikan saja. Punya Taurat. Ya. Tetapi mereka tidak menerapkan hukum-hukum, tuntunan, pedoman di dalamnya. Ya. Mereka seperti kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa kitab yang banyak. Ilmu. Keledai itu adalah hewan, kalau sekarang ini truknya. Dan truk, kendaraan yang tugasnya mengangkat barang banyak. Kalau dahulu, yang dijadikan sebagai pengangkat barang adalah unta, kemudian keledai. Keledai ini walaupun badannya kecil, tetapi kekuatan mengangkatnya luar biasa. Ya. Walaupun jalannya juga tidaklah kencang, berbeda dengan kuda. Kuda jalannya yang dicari, bagaimana cepatnya perjalanan yang mereka bisa ditempuh, jarak jauh yang bisa ditempuh dengan kuda. Tapi kalau mengangkat, tidak kuat ya. Tidak terlalu kuat seperti kekuatan unta dan kekuatan keledai. Maka keledai dijadikan perumpamaan, dia bawa kitab yang banyak, tetapi dia tetap binatang yang dungu. Ya, di punggungnya banyak kitab. Di punggungnya banyak kitab, tetapi dia hewan dungu. Seperti itulah penjelasan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Secara zahir. Secara zahir bahwa kepalanya itu dirubah oleh Allah. Ya. Dan ini ada dua lafaz, yang pertama ra'sun, yang kedua surah. Ra'sun kepala. Ya. Kemudian surah bentuk. Bertentangan atau tidak? Suratun bentuk. Yang kedua, yang pertama ra'sun kepala. Ya. Dan ini tidaklah bertentangan. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lafaz yang ra'sunnya itu yang paling kuat. Karena di sini perawinya ragu. Ya. Ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar atau berarti dia ragu. Ayaj'alallahu suratahu, dan ada lafaz yang lain. Ada lafaznya kalau tidak salah saya syaklun, syakluhu syaklu himar, bentuk. Ya, ini beberapa riwayat dan nampaknya bahwa perawi-perawi itu merawaikannya dengan makna. Dengan makna. Sementara yang menggunakan lafaz ra'sun itu kata Ibnu Hajar yang paling banyak perawi dan dia yang paling mencakup. Kalau bentuk bisa saja wajahnya. Telinganya telinga manusia. Ya. Kalau bentuk ya suratun dengan syaklun bisa saja wajahnya yang seperti wajah himar tapi rambutnya rambut manusia. Ya. Telinganya masih telinga manusia. Jadi hanya wajahnya saja. Sementara kalau kepala ini yang lebih lengkap. Jadi rambutnya, bulunya bukan rambut manusia lagi. Ya. Sudah berubah seperti keledai benar kepalanya. Kemudian telinganya pun sudah seperti telinga keledai, bukan telinga manusia. Ini yang lebih mencakup. Sementara kalau hanya wajah atau surah, syaklun atau surah bentuk, ini hanya sebatas wajahnya saja. Makanya kata Ibnu Hajar, lafaz ra'sun ini yang lebih kuat dan ini yang mu'tamad. Ya, lafaz ra'sun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesimpulan dari hadis ini bahwa ancaman yang keras dari mendahului imam. Dari mendahului imam. Yang ditekankan sekali dalam hadis ini adalah ketika bangkit dari sujud. Ketika bangkit dari sujud, ancamannya, tidakkah dia takut Allah merubah kepalanya seperti kepala keledai? Atau dalam penafsiran yang lain, dia otaknya dibentuk oleh Allah atau ditetapkan oleh Allah untuk tidak bisa berpikir. Semakin lama semakin hilang ya akalnya, semakin bodoh ya, semakin tidak memahami, sangat sulit memahami, dibuat bodoh seperti bodohnya himar. Ya, ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita tekankan ya, apakah orang yang mengangkat kepalanya lebih dahulu dari imam ini salatnya tetap sah atau batal? Ya. Pendapat jumhur ulama bahwa salatnya tetap sah sementara dia berdosa. Ya. Salatnya tetap sah sementara dia berdosa, kecuali pendapat yang nukilkan dari Ibnu Umar. Ya. Dan juga dalam sebagian mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa mereka mengatakan salatnya batal. Salatnya batal. Ala kulli hal, kita setelah mendengar ancaman dari Nabi ini tentu akan lebih waspada dalam salat berjamaah ketika kita sebagai seorang makmum. Jangan sampai kita melakukan dosa besar tanpa kita menyadarinya. Dan bahkan ancamannya kepala kita dirubah seperti kepala keledai, atau otak kita, akal kita sudah tidak lagi berfungsi dengan wajar. Ya, semakin dilakukan semakin hilang akalnya, semakin hilang akalnya, semakin bodoh, semakin bodoh. Wal iyadzubillah. Ini hadis ini adalah larangan yang tegas untuk mendahului imam. Ya, larangan yang tegas untuk mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat yang tadi sempat kita berikan minimalnya. Ya, minimalnya ada orang yang merasa dia tidak mendahului ketika dia beriringan. Imam mulai bergerak, dia juga mulai bergerak. Ternyata imamnya lambat gerakannya, dia cepat sehingga dia sampai ke rukun terlebih dahulu. Ini sudah masuk ke larangan ini. Sampai ke rukun lebih dulu dari imam, walau hanya satu dan atau dua detik. Ya. Atau satu atau dua detik. Bukan maksudnya mendahului dia yang berangkat duluan kemudian imam belakang. Tidak. Kemungkinan jarang kita lakukan temukan ini. Tapi adalah ketika imam sudah mulai bergerak, dia juga mulai ikut bergerak, ternyata sampai ke rukun dia duluan. Nah, dia duluan. Nah, ini yang harus kita hindari, yang harus kita waspadai, dan ini sudah masuk kepada larangan hadis ini. Kemudian ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang orang yang mendahului imam. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa dia tidak hilang akalnya dan dia seperti himar. Apa? Itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Apakah orang yang mendahului imam itu bisa salam sebelum imam? Tidak. Imam baru baca tahiyat, dia sudah mulai salam, kemudian dibangkit. Ada yang seperti ini? Tidak ada. Kan tidak ada gunanya dia. Kalau juga salamnya nanti dia mengikuti imam, maka dia mendahului imam itu tidak ada gunanya. Ini yang tindakan yang bodoh. Dinukilkan oleh Ibnu Hajar faedah ini dari Ibnul Arabi. Maaf, Ibnul Arabi. Ya, seorang mufasir. Ia mengatakan laisa litaqaddumi qabla al-imami sababun illa talabul isti'jal. Tidaklah sebab, tidak ada sebab untuk mendahului imam itu kecuali karena ingin cepat. Ya. Apa obatnya? Wadawa'uhu an yastahdira annahu la yusallim qabla al-imam. Obatnya apa? Bahwa dia harus hadirkan pemikiran bahwa dia tidak akan mungkin salam sebelum imam. Dan akan mungkin dia salam sebelum imam. Pasti setelah imam. Kalau seperti itu juga akhir-akhirnya, kenapa kamu mendahului imam dalam gerakan rakaat pertama, rukuknya, sujudnya, rakaat kedua demikian juga. Nantinya setelah ketika hendak salam, kamu tidak bisa untuk salam sebelum imam. Ya, tidak mungkin kamu salam sebelum imam. Kalau itu hakikatnya, kenapa kamu mesti mendahulunya? Kenapa mesti kamu bercepat-cepat? Tidak berpedoman kepada gerakan imam. Anda terkadang lebih cepat dari dia. Kalau seperti itu, kenapa Anda mengangkatnya sebagai imam untuk Anda ikuti? Ya. Kalau nanti ujung-ujungnya, setelah Anda mendahulunya, di ujung-ujungnya Anda juga tidak bisa salam sebelum salamnya imam. Ini penekanan dari Al-Hafiz Ibn Hajar dalam syarahnya di ujung syarah bab ini. Ya. Inilah dua bab yang bisa kita pelajari yang sama berkaitan sekali ya. Kapan seorang makmum bergerak dalam mengikuti imam, kemudian ancaman dari yang mendahului imam dalam gerakan sholatnya, bangkit dari sujud lebih dahulu dari imam, atau sujudnya sebelum imam sujud, atau rukuknya sebelum imam rukuk. Maka mari kita jadikan sebagai pedoman dalam ibadah sholat kita berjamaah sehari-hari, tinggal prakteknya, dan kita harus tanamkan kekhawatiran menentang tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dirubahnya kepala kita seperti kepala keledai, hewan yang dungu, hewan yang memiliki sarana untuk berilmu tapi tidak tetap sebagai hewan yang bodoh. Wallahu ta'ala alam. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Imamnya posisinya sudah sempurna, tapi dia posisi apa? Nah, sekarang posisi sempurnanya tapi dia mengucapkan takbirnya baru setelah itu, ya. Dalam kitab yang kita pegang ini ada tuntunannya. Ya. Di ujung-ujungnya disarankan oleh beliau. Ya. Pada halaman, kalau tidak salah saya. ...243 bagi yang punya kitab. Yaitu, kalau yang melihat imam, kalau jamaah yang melihat imam, maka patokannya gerakan imam. Ya. Kalau yang melihat patokannya sub pertama, patokannya gerakan imam. Kalau dia merasa imamnya sudah sampai ruku, sudah sampai sujud, sementara dia belum takbir, padahal ini adalah sebuah kesalahannya. Sebuah kesalahan. Dia belum juga takbir, maka gerakan imam itu yang dipatokannya. Kalau dia benar-benar sudah sampai ke sujud, maka dia sujud walaupun dia belum takbir. Ya. Dengarkan dulu. Kalau imam yang makmum yang melihat imam berarti sah pertama ya. Maka patokan gerakannya itu adalah gerakan imam, bukan ucapan. Ya. Seperti tadi dia sudah sampai sempurna ke rukun yang dituju, sementara dia belum takbir atau belum selesai takbir. Belum selesai takbir. Maka dia sudah boleh untuk berangkat untuk sujud karena dia imamnya sudah sujud. Imam sudah sujud. Tapi bagi makmum yang tidak melihat imam, maka patokannya ucapan imam. Patokannya imam. Jadi tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui bagaimana imamnya. Yang jelas dia karena dia di belakang sekali, ya, dia tidak tahu imam sudah letakkan. Pokoknya perkiraannya apa? Perkiraannya jangan ketika imam Allah dia mulai bergerak, tapi selesai takbirnya. Selesai imamnya takbir, Allahu Akbar. Ya. Walaupun imamnya sudah lama sujudnya. Ya, sudah lama sujudnya. Yang di belakang, yang depan sudah mulai duduk ini, sudah mulai menuju sujud. Sementara belakang enggak. Karena dia patokannya ucapan imam, Allahu Akbar. Maka dia mulai bergerak untuk sujud. Ternyata imamnya sudah lama. Ya. Jadi itulah tuntunannya. Bagi yang melihat patokannya gerakan, walaupun imamnya belum selesai takbir, tapi imam sudah sujud, maka dia boleh bergerak sujud. Mulai bergerak untuk sujud, karena itu yang dipatokkan oleh sahabat tadi. Kami, tidaklah seorang dari kami memungkukkan badannya sampai, berarti bukan ucapan, sampai kami melihat Nabi meletakkan keningnya di lantai. Bukan takbirnya. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak melihat tentu takbir, karena itu aba-aba dari untuk yang tidak melihat. Kapan dia mulai bergerak? Ketika imam sudah selesai ucapan takbirnya. Makanya sangat ditekankan imam itu takbirnya bukan seperti takbir orang imam apa yang memberikan aba-aba di setelah imam di Masjid Haram, di Masjid Mekah dan Madinah itu. Ya. Nah, itu luar biasa. Panjangnya mengucapkan Allah. Imam sudah hampir bergerak. Ini tidak benar ini. Bukan satu yang benar. Itu hanya sebatas aba-aba. Dia kapan membaca doa sujudnya? Dianya yang meriah aba-aba kapan? Padahal imam sudah mulai hendak bangkit dari saking panjangnya. Ya. Ini tidak tepat. Jadi yang harus dilakukan imam adalah bagaimana memperpendek takbirnya. Agar yang di belakang juga tahu. Dan dia, ya, mungkin yang dia coba lakukan adalah ketika gerakan dari berdiri ke sujud, itu bila diketahui bahwa kalau cepat dia takbirnya, sementara di belakang tuntunannya itu, pedomannya, selesai dia takbir, dia bergerak, padahal dia belum sampai sujud, maka bagi imam adalah, memulai takbirnya adalah kalau memulai takbirnya ketika dia mulai bergerak untuk sujud, maka panjangkan sedikit bacaan takbirnya. Panjangkan sedikit bacaan takbirnya. Baru jadi ketika dia sudah sampai selesai dari takbirnya, dia sudah meletakkan jidatnya di lantai, bagi yang di belakang tentu tidak melakukan pelanggaran. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kan tidak sujud ya. Allahu Akbar. Padahal gerakannya lambat. Ini memberikan kesempatan kepada yang di belakang untuk menentangnya. Untuk tidak mengikutinya. Atau lebih duluan sujud daripada dia. Maka tuntunan yang kita pahami adalah dari hadis yang kita pelajari dua bab tadi. Bagi yang melihat imam, maka patokannya adalah gerakan imam. Ya, patokannya gerakan imam. Kapan dia mulai bergerak mengikuti imam? Yaitu gerakan imam. Kalau imam sudah sampai sempurna ke rukun yang dituju, maka dia sudah sah untuk mulai bergerak. Walaupun takbirnya belum selesai. Tetapi bagi makmum yang tidak melihat, maka patokan utamanya dan tidak ada yang lain adalah ucapan takbirnya imam. Kapan dia mulai bergerak? Ketika selesai imam dari ucapan takbir. Allahu Akbar. Maka dia mulai bergerak dan dia juga ikut takbir. Ya, dia mulai ikut takbir. Jelas? Bagi-bagi. Kalau semisalnya jawabannya sama misal juga. Ya, yang paling berat pelanggarannya adalah mendahului, karena dalil-dalilnya itu semua. Sementara yang serentak itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Larangan semuanya, ancaman itu yang mendahului. Ya. Tetapi pemahaman mengikuti imam itu masuk pelanggarannya yang tiga-tiga tadi. Walaupun dosanya tidak sama ya. Ya. Konsekuensinya dosanya tidak sama. Yang sekarang ini tentu yang mendahului. Kemudian ya, membuat tuntunan yang seperti itu tidak ada dalilnya. Seperti yang pertama tadi pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya diharapkan kepada imam kapan dia mulai mengucapkan takbir, yaitu ketika hendak mendekati rukun yang dituju, tidak ada tuntunannya. Ya. Tapi ini yang dimaksud dengan fikihnya imam. Jadi yang berhak jadi imam itu memang orang yang sudah memahami kondisi makmumnya. Ya, kondisi makmumnya. Tidak ada tidak bisa kita buat pula tuntunan yang baku bahwa nanti ketika dia sudah mulai sampai separoh ya, separoh rukuk misalnya Allah, nah, itu harus seperti itu, tidak ada tuntunan baku. Tapi bagaimana meminimal kepahaman, walaupun memang jangan sampai pula, ini juga pelanggaran kata Syekh Utsaimin, adalah ketika dia sudah sampai ke rukun baru dia takbir, ini pelanggaran. Dia sudah sampai ke rukuk. Contohan ini yang harus dihindari oleh imam. Allahu Akbar. Ini pelanggaran. Takbir itu kan hampir perpindahan. Dia sudah sampai, bukan pindah. Makanya, ini yang dikhawatirkan juga kalau kita berikan patokan itu. Bila-bila nanti imamnya, ketika sampai ke rukun, dia baru takbir. Padahal takbir itu adalah takbir perpindahan. Tanda pindah, bukan tanda sudah sampai di tempat dituju baru dia memberikan aba-aba. Ini tidak tepat. Ya, ini pelanggaran kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi tergantung imamnya bagaimana dia memperkirakan. Kalau antara berdiri ke ruku, saya pun tidak perlu itu karena jaraknya sedikit. Yang masalah antara berdiri dengan sujud itu saja. Kalau memang diperkirakan ya. Ya samalah, karena jaraknya akan berubah. Berbeda jaraknya, sama. Antara sujud ke berdiri dengan berdiri ke sujud sama. Jaraknya panjang, mungkin dipakai patokan tadi. Atau kalau dia memulai ketika dia mulai takbir untuk sujud itu dari sini, tapi cukup dipanjangkan sajalah. Allah. Nah, tapi jangan berlebihan pula untuk mempertimbangkan orang yang di belakang yang tidak melihat perbuatannya. Ya. Ini jawaban untuk pertanyaan pertama tadi. Kita tidak buat tuntunan yang baru, tetapi bagaimana seorang imam itu bisa melakukan cara yang tidak membuat orang melakukan pelanggaran. Ya, wallahu a'lam. Tukar imamnya. Kalau memang tahu. Kalau kita makmum tahu imam seperti itu, ya maka kita harus menyesuaikan dengan keadaan imam. Yang pertama menyesuaikan, yang kedua pindah ke yang lebih muda, yang gerakannya lebih cepat. Ya, ya kan? Tapi kalau kita tahu memang imamnya sudah tua, gerakan untuk naik itu lama, maka kita menyesuaikan, jangan kita jadi imam pula. Ya, menyesuaikan, lama pula kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah coba sudah saatnya Bapak untuk menjadi rakyat biasa. Ya. Kan tak salahnya. Ya. Sudah saatnya. Makanya perlu memang perlu untuk dilakukan pelatihan imam. Ya. Imam itu kan jabatan dalam agama yang harus dikuasai juga. Nanti tentang ada hukum-hukum lupa dalam sholat, banyak imam yang tidak tahu bagaimana apa yang dilakukan ketika lupa, ketika dia lupa rakaat seharusnya dia tasahud, ya ternyata dia berdiri, seharusnya dia berdiri ternyata dia duduk. Bagaimana cara, apa sikapnya, perlu pelatihan memang. Tidak mudah jadi imam. Di samping ya baca Al-Quran sebagai prioritas pertama, sebagai persyaratannya, kemudian di sana ada ilmu, ya a'lamukum, ya, kemudian tentang usia juga, karena faktor usia juga memberikan kematangan dalam mengambil sikap seperti tadi. Maka imam itu bukan jabatan yang mudah, walaupun nanti pada bab yang setelahnya, yang tadi saya sengaja tinggalkan karena pembahasan sudah berbeda, bolehnya jadi imam seorang budak, ya, seorang maula, dan boleh jadi imam anak kecil. Ini pengecualian-pengecualian, tetapi secara sempurna imam itu orang yang Al-Qur'annya dikuasainya, ilmu paham agama juga dikuasainya, ilmu bagaimana jadi imam itu dikuasainya, dan faktor usia juga sudah luar biasa, sudah matang. Nah, inilah yang kriteria imam yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Ya. Gimana? Kalau kita mau ikuti kata tuntunan tadi, ketika dia sujud, dia cepat bacaan itu. Kita bahkan mau sujud, mungkin bacaan itu sudah selesai kita. Tidak apa-apa, bacaan itu kan hukumnya lebih ringan daripada melanggarnya. Maka ikuti gerakannya. Ya. Ikuti gerakan imam. Kalau kita baru selesai subhana rabbiyal a'la, dia sudah, karena kan konsekuensinya ketika kita tunggu dia sampai sujud dulu, dia kan sudah mulai baca, kita baru bergerak, dan walaupun secepat apapun juga dia sudah selesai dua atau bacaannya satu kali. Ketika baru kita sampai, baru baca subhana rabbia, dia sudah bangkit. Tentu untuk menyempurnakan punya kesempatan subhana rabbiyal a'la, ya baru kita bangkit satu kali, tidak ada masalah. Ya, satu kali tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya. Tentang masalah perpindahan dari gerakan ke gerakan dalam sholat itu pakai takbir. Ya. Pakai takbir. Sujud tilawah itu namanya sujud. Jelas berpindah. Ya. Berpindah. Maka yang paling yang rajih dari masalah, kalau memang ada perbedaan pendapat, maka rajihnya adalah yang pakai takbir. Karena aba-aba. Emangnya dia sholat sendirian sehingga dia pakai aba-aba. Yang mesti sujud tilawah ini dia saja atau yang mendengar juga? Semuanya mendengar. Makanya kata para ulama, walaupun bukan dalam sholat, ketika sampai ke tempat sujud tilawah ini, orang yang membaca kemudian yang mustami', yang mendengar pembacaan itu banyak, semuanya wajib untuk sujud tilawah. Ya. Semuanya wajib, walaupun berbeda pendapat tentang hukum sujud tilawah, ya. Tapi bila mana adalah sebuah sunnah, maka semuanya disunnahkan untuk sujud tilawah. Ya, sendiri-sendiri. Tetapi sekarang ini kan jadi satunya imam. Ya, dan yang belakang itu kan mendengar bacaannya dari awal sampai tempat itu. Maka semuanya juga disunahkan untuk sujud tilawah, maka karena dia diikuti oleh makmum, dia harus memberikan aba-aba, saya sekarang mau sujud tilawah. Maka dia beri aba-aba Allahu Akbar. Dan memang ya, sekarang ini ketika banyak orang-orang yang tidak mengenal tentang sujud tilawah ini, apalagi dalam bacaan yang bukan di pagi sholat Jumat ya. Biasanya kalau imamnya terus membaca urut terus ya, ketika sampai dalam sholat tarawih misalnya, kan urut terus loh, sampai ke tempat yang sujud tilawah, ya mungkin yang lebih yang tepat dilakukan oleh imam adalah memberitahu bahwa kita nanti pada rakaat pertama ada sujud tilawahnya, ya, ada sujud tilawahnya, dan ditambahkan dengan aba-aba takbir tadi, ditambahkan dengan aba-aba takbir. Jadi yang kita kuatkan bahwa berpindah dari berdiri sedang membaca itu untuk sujud, ini adalah berpindah, maka dinamakan mesti dengan takbir. Bangkit dari sujud tilawah itu untuk berdiri lagi itu dengan takbir. Ya. Bila mana imam tidak membaca takbir, ya, imam, dan kemudian kita mengikuti karena kita mengikuti yang di depan, mengikuti yang di depan itu lagi di belakangnya, nah, itu tidak ada masalah. Ya, dan kita tidak disunnahkan pula untuk bertakbir, ya, untuk mengeraskan takbir agar yang di belakang tahu, tidak disunnahkan. Ya, karena imam tidak mengucapkan takbir ketika berpindah, maka kita semua tidak bertakbir. Ya, tidak bertakbir. Walaupun yang kuatnya adalah takbir. Wallahu a'lam. Ketika imam takbir, ya takbir. Imam takbir kita takbir Allahu Akbar. Ucapkan takbir untuk berpindah dari berdiri menuju sujud. Sujud tilawah. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap makmum dalam sholat jika imam sholat begitu cepat? Nah, itu tadi setelah ada jawabannya ya. Ketika makmum tidak segera mengikuti gerakan imam, maka maka makmum akan tertinggal jauh oleh imam. Itu tadi ya. Kita membutuhkan imam yang paham, membutuhkan imam yang mengerti tentang bagaimana menjadi imam yang benar. Ya. Bila mana imam itu cepat, kita juga tidak dituntut untuk melakukan pelanggaran. Imam berdosa, kita harus berdosa pula? Nah, mungkin. Maka ketika tuntunan Nabi bahwa imam itu kita ikuti setelah melakukan rukun, maka lakukan. Dan saya yakin kita tidak akan tertinggal. Ya. Kecuali kalau sholatnya seperti sholat tarawih sebagian kaum muslimin yang subhanallah kita melihatnya bukan sedang sholat, sedang pacu gerakan cepat. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pacu bergerak namanya. Dan itu tidak akan kita temukan. Apalagi dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i ini lebih keistimewaannya adalah dalam sholatnya, keistimewaannya dan lebih sangat dekat dengan tuntunan Nabi, yaitu sholatnya teratur, ya, teratur dan lambat, ya, ya. Tidak seperti sebagian apa yang diterapkan dari mazhab yang lain, itu sangat cepatnya, ya, apalagi ketika mereka tidak punya i'tidal, ya, bangkit dari rukuk itu mereka tidak berdiri, ya. Duduk di antara dua sujud mereka tidak duduk. Nah, ini sangat jauh dengan tuntunan Nabi. Yaitu ketika mereka bangkit dari rukuk, pernah saya sering pernah sampaikan contohnya, bangkit dari rukuk mereka belum berdiri, mereka sudah sujud. Begitu juga ketika bangkit dari sujud pertama, mereka tidak duduk di antara dua sujud, baru angkat kepala lalu sujud lagi. Ini sangat cepat, sementara mazhab Syafi'i tidak. Maka kita tidak akan khawatirkan ini, kecuali beberapa kasus yang tidak kita jadikan standar. Maka tetap praktekan ini, apalagi di masjid-masjid yang dikenal bagaimana kuatnya mereka mengikuti tuntunan Nabi dalam sholat. Ya. Nah, insyaallah tidak akan terjadi seperti ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengenai atau mengenai untuk mengikuti gerakan imam sujud dan bangun sujud, makmum akhwat tidak bisa melihat gerakan. Bagaimana cara yang paling tepat? Jazakumullah khair. Ada yang bisa jawab? Ya, kan saya jelaskan tadi, makanya saya tanya sudah saya jawab. Ya, itu patokannya takbir. Ya, patokannya takbir imam. Jadi selesai imam takbir baru dia mulai bergerak. Ya, kemungkinan kalau tidak sampai berarti hampir mendekati rukun. Dan kita tidak terbebani untuk seperti berbeda dengan yang melihat. Ya, cukup dengan patokannya takbir. Jangan mulai tetapi selesai. Allahu Akbar. Nah, selesai baru kita mulai bergerak. Ya, bukan kita sudah bergerak, enggak. Tapi selesai takbir kata jemaah yang di belakang yang tidak melihat imam mulai setelah selesai takbirnya baru mulai bergerak. Wallahu a'lam. Ustaz, nasihati kami, sebagian jemaah yang menghadiri majlis Sahih Bukhari ini ikut berbicara dan diskusi di sana di saat Ustaz sedang membacakan hadis dan Al-Qur'an. Seolah tidak menghormati dan menghargai. Syukran. Ini apalagi yang saya harus katakannya? Ya. Ya. Orang yang melakukannya nampak oleh semua, ya. Ya tentu semuanya bisa menyadari, tidak perlu saya apa-apakan. Karena kalau berbicara kita tentang keutamaan ilmu, ya, dan menerapkan apa yang dilakukan oleh Imam Malik, tentu tidak wajar. Nah, yang mengajarkan bukan Imam Malik dan tidak seperti murid-muridnya Imam Malik dan tidak akan mungkin sampai kepada mereka kualitasnya. Kita hanya berusaha untuk mencontoh walaupun tidak bisa sama. Ya, yang hadir pun juga tidak seperti mereka. Ya. Maka kita tidak mungkin juga menerapkan Imam Malik. Satu seorang saja yang berisik dikeluarkan dari majelis. Ya. Apalagi ketika membaca hadis Nabi. Ya. Karena mereka khawatir masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kamu di atas suara nabi. Ini yang kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suara hadis Nabi, walaupun yang kita bicarakan itu adalah Al-Qur'an, tetapi kan tidak wajar kalau kita memang ingin mengangkat suara, jangan saat membaca hadis tersebut, ya. Ya, ini tertuju kepada saya pribadi dan kita semua. Ya. Dan problem ini sama di majelis ini. Ya. Dan saya rasa dan saya dengar juga dari ustaz-ustaz yang lain dengan orang yang sama, ya, yang mungkin kesempatan untuk berbicara dia bisa berbicara itu ketika pengajian saja. Tidak ada pengajian, tidak ada bicaranya. Ya. Tidak ada pengajian, tidak ada bicara. Ini yang sangat tercela, ya. Tapi kalau orang memang banyak berbicara di luar pengajian bicara di tengah pengajian juga berbicara, saya rasa wajar. Ya, tetapi kalau memang tidak bisa berhenti bicara, ya, cari tempat bicara yang lain sehingga yang lain tidak terganggu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan majelis ilmu, itu tadi caranya. Ya, itu tadi caranya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuknya, memberikan kita hidayahnya. Ini bukan tertuju kepada siapa-siapa, semua. Ya, bisa jadi orang yang diam juga tidak peduli dengan hadis Nabi. Ya, yang diam ketika dibacakan hadis Nabi, dia merasa tidak peduli, seakan-akan mendengar celotehan orang-orang yang tidak berguna, ucapan yang tidak bermanfaat. Semua kita sebenarnya. Bukan tertuju kepada orang yang mengangkat suara saja, orang yang tidak peduli juga, ya, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepedulian terhadap sunnah Nabi, ya. Yang juga tidak peduli dengan pengamalannya. Kita sudah punya ilmu, tapi kita tidak juga mengamalkan. Kapan lagi? Ya. Saya sangat bersedih ketika Ustaz, misalnya ada yang mengatakan, Ustaz, yang saya ceritakan ini orang yang sudah lama mengaji. Ya. Duduk di majelis ta'lim Ustaz. Ya. Ternyata perbuatannya, subhanallah, perbuatannya, memang ini semuanya kembali kepada masing-masing, ya. Dan Ustaz juga bukan orang yang suci, juga banyak berdosa. Tetapi kita semua kan dituntut untuk mengamalkan ilmu kita. Bila mana kita terjerumus, kita selalu bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak berguna, yang menambahkan ilmu kita Mungkin sampai di sini pelajaran kita di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti duduk. Tak apa. Ya, kan dia mesti. Apa kadang-kadang mesti duduk. Misalnya ketika duduk di istighfar, astagfirullah, astagfirullah, kemudian dia akan terkejar waktu dan perjalanannya, maka dia lanjutkan zikirnya itu dalam perjalanan, dalam mobil, dalam kendaraan. Bisa. Ya, bisa. Anaknya apa? Anaknya suci. Ya. Misalkan tidak, memutuskan tidak. Cuma memang pantasnya dia di saf yang sendiri, sehingga tidak berkuranglah keutamaan saf itu dengan adanya dia. Memutuskan tidak. Qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqulu amin. Bisa jadi serentak.